Passez pour Nanga au bouton au bandeko. Nakoma libre, Nakoma libre, Nakoma libre. Liberté, liberté, Nalingi natika la libre na sala oyo motemelingi. Mama, mama. Nino lingi nanzoto nangai bandeko e Utangai na yoto kapona bandeko e Nakoma libre Utangai na yoto kapona bandeko linga kolobisa ngai te bandeko e Utangai na yoto kapona bandeko na zuwa yangai nzoto e Ngai na yo toka bona bande kona konda kananga lisusu te bande koe. Nakoma libre, Nakoma libre, Nakoma libre. Utanga na yo to swana bande koka ngelanga ielongie. Utanga na yo toka bona bande koboto langa ipase pore. Nakoma libre, Nakoma libre, Nakoma libre. Liberté, liberté, nalingi natika la libre na sala oyo motembe lingi. Mama, mama.